Untuk kitab Adabul Sifat kita mulai dari Muqaddimah Tabaah Tsalitsah. Kalau dicetakan Maktabah Ma'arif halaman 73. Kalau dicetakan lama Maktab Al-Islami halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Tabaah Tsalitsah. Muqaddimah cetakan yang ketiga. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du fa'ina astaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyarul umuri muhtasatuha wa kula muhtasatin bid'ah wa kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Wa ba'd. Fa'ina baina yadaika ayyal qari al-karim. Maka di hadapan Anda, wahai pembaca yang mulia, pembaca yang budiman kalau bahasa kita ya, adalah cetakan yang ketiga untuk buku kami Adabul Sifat fi Sunnah Al-Mutahharah. Aqadamna ala ikhrajiha ila nas. Kami melangkah untuk, kami maju untuk mengeluarkannya, mengedarkannya di tengah-tengah masyarakat, karena qad nafadat, telah habis naskah cetakan sebelumnya untuk Ahmadin Baidin sejak waktu yang lama. Dan banyak permintaan untuk buku ini, warohbah fiha, dan keinginan, kecintaan terhadap buku ini dari berbagai negeri-negeri Islam. Waqad adaftu ila hadhihi taba'ah, dan telah aku tambahkan dalam cetakan ini banyak faedah tambahan, faedah ilmiah tambahan, hadis dan takhrid yang tidak ada pada cetakan sebelumnya. Hirsan, satu semangat dariku untuk memberikan kepada pembaca yang budiman di setiap cetakan yang baru untuk pembahasan dan ilmu yang manfaat, yang berdampak dan berbuah tambahan bertambahnya amal soleh. Dan dengan itu akan bertambahlah pahalaku di sisi Rabku, dan akan berlipat ganda pahalaku di sisinya. Mengingat firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami catat apa yang mereka lakukan dan jejak-jejak mereka. Berkaitan dengan firman Allah di ayat ini, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Maka terdapat dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Yang pertama mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan jejak di sini adalah jejak langkah kaki melakukan kebaikan. Semacam jejak langkah kaki pergi ke masjid. Maka kami catat amal mereka itu sholat berjamaah di masjid. Demikian juga kami catat sebagai pahala langkah-langkah kaki mereka ketika pergi ke masjid. Atau pulang dari masjid. Pergi dan pulang dari masjid. Maka langkah kaki dalam ketaatan. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah amal jariah, amal yang terus mengalir pahalanya meskipun orangnya telah meninggal dunia. Dan di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat, buku yang tinggalan berupa buku, berupa kitab, sehingga meskipun penulisnya telah meninggal dunia, orang tetap dapat ilmu dari membaca bukunya dan mentalaah bukunya. Dan nampaknya dari uraian dari konteks kalimat, bahasanya yang beliau inginkan dengan makna untuk ayat ini adalah makna yang kedua. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Siapa yang mengajak pada kebaikan, maka untuknya pahala semisal pahala semua orang yang mengikuti ajakannya. La yang kusdalika min ujurihim syai'a. Hal tersebut tidaklah mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun, diatkan oleh Muslim. Fallaha ta'ala as'alu. Maka hanya kepada Allah aku meminta. Ini maf'ul bihnya diletakkan di depan untuk memberikan makna hasr. Fallaha ta'ala as'alu. Maka hanya kepada Allah kami meminta agar Allah memberikan manfaat pada buku ini kepada hamba-hamba yang beriman dan memberikan simpanan untukku. Ini simpanan berupa pahala buku ini, menulis buku ini, ila yaumiddin sampai hari pembalasan. Hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang datang pada Allah dengan membawa hati yang bersih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya adalah muqaddimah cetakan yang kedua. Hamdanillah wassalatan wassalaman ala nabihi wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ala kulli man ihtada bihudahu. Maka ini satu hal yang jarang dilakukan oleh Sa'al Albani, membuka perkataannya dengan buka selain khutbatul hajah. Nah, ini perkataan beliau. Ini sebagai pelajaran secara praktek, bahwasanya khutbatul hajah bukan satu kewajiban. Maka beliau pun kita jumpai terkadang tidak membukanya dengan khutbatul hajah. Amma ba'd, faqad kana al-ba'is ala ta'lifi hadhihi risalah. Maka motivasi penulisan buku ini dan penerbitan buku ini untuk banyak orang pertama kalinya adalah merealisasikan keinginan dan harapan saudara kami. Ini bukan saudara karena nasab, namun saudara karena Allah tabaraka wa ta'ala, Ustadz Abdurrahman Albani. Fa inna maka bila jazahullahu khairan iktaroha, mengusulkan untuk ditulisnya buku ini dalam acara binaihi ala zaujihi, karena dia mau menikah, atau bina di sini bukan menikah, bukan akadnya, namun acara dipertemukannya pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Boleh jadi akad nikahnya sudah sebelumnya, yang pada malam bina itu ada walimatul urs. Fafa'altu, maka aku pun mewujudkan permintaannya. Kemudian beliau sendiri yang mencetaknya dengan ala nafaqati, dengan biaya cetak dari beliau pribadi, si pengantin, lalu membagikannya secara gratis di acara pesta walimatul ursnya, gitu saja, terjemah bebasnya. Maka jadilah buku ini souvenir. Jadi pertama kali buku ini adalah statusnya souvenir pernikahan Al-Ustadz Abdurrahman Albani, itu sejarah buku ini, souvenir pernikahan. Nah, souvenir ini adalah makanan pengganti apa yang menjadi kebiasaan masyarakat. Ini masyarakat Arab tentunya. Kalau masyarakat Arab souvenirnya, kalau tempat kita kan souvenir apa ya? Nah, kipas atau apa ini, gantungan kuncinya. Masyarakat Arab ketika itu sebelum, karena ini pionirnya, sebelumnya adalah tauzi' sakakir, bagi-bagi permen, walhuluwat atau kue-kue atau semacam itu yang tidak bertahan bekasnya dan tidaklah langgeng manfaatnya. Fakana dzalika minhu sunnatan hasanah, maka itu sunnah hasanah Ustadz Abdurrahman Albani, orang pertama di mungkin ya minimal di negeri apa Suriah ya, Damaskus yang souvenir nikahnya bukan makanan ya, namun malah buku yang bisa dibawa pulang. Min Hasan itu al-kathir dari pahalanya, pahala beliau amal kebajikan beliau yang baik, yang banyak insya Allah. Maka betapa berhajatnya kaum muslimin untuk meneladani beliau dalam semacam ini dan berjalan sebagaimana ala min walihi dalam model perjalanan beliau. Yaitu maksudnya model perjalanan di sini adalah model tindakan beliau, ya, souvenir nikah dengan sesuatu yang manfaatnya langgeng. Kemudian tatkala habis cetakan yang pertama, wa kana min tamamil istifadah minha, maka kesempurnaan dari mengambil faedah dari buku ini adalah takmim nasyriha, adalah meratakan penyebarannya kepada banyak orang di berbagai penjuru, fi mukhtalifil aqtar, di berbagai penjuru tempat dan kota. Maka banyak orang berpandangan untuk perlu adanya i'adatu tebak, cetak ulang. Wa'alahu alayya, dan mereka pun merengek-rengek, mendesak-desakku bitolab dengan permintaan agar itu dicetak ulang. Aku pun mengabulkan permintaan tersebut. Fatafaraqtu, maka aku khususkan untuk urusan cetak ulang ini sebagian waktuku, untuk kemudian membaca ulang, mengkoreksi ulang buku ini, lalu kutambahkan padanya tambahan yang banyak. Fatani iraduha, yang terlewatkan untuk didatangkan, untuk dibawakan, untuk dicantumkan di cetakan yang pertama, disebabkan karena cetakan pertama yang tadi untuk souvenir nikah itu tentu perlu tuntutan segera cepat selesai. Bisa babi surah, disebabkan ketergesaan, cepat-cepat alat hitam mabiha, yang dengan waktu yang cepat dan singkat tersebut ya harus sudah selesai penulisannya dan penerbitannya. Waqat ra'aitu, dan aku berpandangan untuk memperpanjang pembicaraan dalam sebagian masalah penting yang sebagian orang salah paham tentang masalah tersebut di zaman ini atau sebelumnya. Maka aku jelaskan sebatas aku mampu kesalahan mereka dalam masalah tersebut. Dan jauhnya mereka dari kebenaran dalam apa yang mereka katakan seputar masalah itu. Dan itu kusampaikan dengan hujah, ya, dengan dalil dan bukti. Supaya pembaca yang budiman, ala bayyinatin min amrihi, memiliki ilmu tentang masalah ini. Dan sehingga punya ilmu tentang agamanya. Sehingga tidak mudah terpengaruh dengan subhat orang-orang yang ragu-ragu dan bantahan ahlul batil. Dan sedikitnya orang-orang yang mengamalkannya di satu zaman di mana orang yang berpegang teguh di zaman ini dengan sunnah menjadi orang yang asing di tengah-tengah saudaranya sesama muslim. Al-muhawilina, saudaranya sama muslim itu juga punya niat yang sama berupaya untuk berpegang teguh dengan Islam. Maka bagaimanakah dia jika dibandingkan dengan orang-orang yang menyelisihinya dan menghalanginya dari agama. As'alullaha tabaraka wa ta'ala ayaja'alana min ibadihi al-qalil. Maka kita minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah jadikan kita termasuk hambanya yang jumlahnya sedikit. Yang nabinya sallallahu alaihi wasallam bersabda tentangnya, innal islama bada'a ghoriban wa say'udu ghoriban kama bada'a. Islam itu mulai asing dalam artian sedikit pengikutnya, pemeluknya, dan dia akan asing sebagaimana pertama kalinya. Namun keterasingan yang kedua berbeda dengan keterasingan yang pertama. Keterasingan yang pertama adalah keterasingan kuantitas, dan keterasingan yang kedua adalah keterasingan kualitas. Dan akan asing yaitu orang yang mengamalkan agama, mengamalkan Islam yang Nabi ajarkan itu terasa asing di tengah-tengah umat Islam sendiri. Fatubalil ghuraba maka beruntunglah orang-orang yang asing karena ketaatannya terhadap ajaran Islam. Diatkan oleh Muslim. Wa uqaddim baina yadi arisalah al-kalimata al-hammata, maka dan aku berikan mukaddimah sebelum inti dari buku ini. Mukaddimahnya adalah berupa perkataan penting yang disampaikan oleh Syekh Muhibbuddin Al-Khatib. Tafadhala bi kitabatiha, yang dia berkenan untuk menulisnya dan mencetaknya di mukaddimah cetakan pertama. Lima fiyah, karena dalam perkataan beliau kujadikan sebagai mukaddimah, yang karena memang dan beliau tulis sebagai mukaddimah untuk buku ini, di dalamnya terdapat faedah-faedah ilmiah dan nasihat. Wahia, dan perkataan beliau tersebut dalam pendapatku adalah pengantar yang kuat, yang bagus untuk perempuan zaman ini supaya terasa mudah bagi mereka mengamalkan isi buku ini. Yang isi buku ini adalah hal-hal yang mereka tidak terbiasa dengannya. Bahkan boleh jadi sebagian isi buku ini mereka belum pernah mendengarnya sama sekali sebelumnya. Fa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Maka ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai satu kebenaran, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, dan nampakkanlah pada kami kebatilan sebagai satu kebatilan, dan berkalah kami kemampuan untuk menjauhinya. Satu doa yang ma'thur an Umar Ibn Khattab. Nah, ini kalimat doa ini ma'thur dikatakan sebagai doanya Umar. Kalau dikatakan oleh Ibn Katsir di tafsirnya sebagai doa dari salaf, namun di satu kitab fikih Hanabilah dikatakan ini adalah doanya Umar. Innaka Sami'ul Mujib, sehingga engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengabulkan doa. Ya, maka mukaddimah Tabu'atul Ula, mukaddimah cetakan pertama yang tadi baru kita baca adalah mukaddimah cetakan kedua, ya. Ya, mukaddimah cetakan pertama berisi pengantar dari Fadlatu Syekh Muhibbuddin Al-Khatib. Beliau adalah pemilik percetakan namanya Dar Salafiyah Mesir. Ya. Yang Dar Salafiyah ini termasuk di zamannya adalah penerbit yang komit dengan buku-buku Ahlussunnah Wal Jamaah Salafiyah. Pemiliknya juga ulama dan sekaligus editor bukunya. Nah, maka semua buku diedit oleh beliau, ya, tentu lain dengan editor yang buku ilmiah diterbitkan oleh, bukan ya, buku agama ilmiah diterbitkan oleh editor yang bukan ahli ilmi, tentu berbeda kualitas editannya, ya, tentu lain. Oleh karena itu, ya, di antara mahakarya terbitan Dar Salafiyah adalah Fathul Bari. Maka cetakan Fathul Bari yang standar dianggap paling bagus, dan semua cetakan setelah itu cuma copy paste darinya adalah Fathul Bari terbitan Dar Salafiyah. Dar Salafiyah yang merupakan penerbit milik, terbitan pemilik Syekh Muhibbuddin Al-Khatib. Yang dicetak dan Dar Salafiyah itu sudah ada taklikat dari Syekh Bin Baz ketika itu. Dan itu menjadi buku cetakan standar. Sehingga cetakan setelahnya, cetakan Fathul Bari setelahnya itu bisa dipastikan, atau banyak itu kemudian di pinggir itu dikasih tulisan isyarat nomor halaman cetakan baru ini kalau dicetakkan cetakan Darussalafiyah. Ini kan halamannya sudah beda. Ini dia di halaman di cetakan baru ini halaman 15, ya padahal di sana halaman 10 misalnya. Maka dikasih isyarat, ini kalau dicetakan Darussalafiyah halaman 10. Halaman 11-nya sebelah sini, mulai sebelah sini, mulai paragraf ini halaman 11-nya. Mulai sebelah sini halaman 12 untuk cetakan Darussalafiyah. Beliau buka muka pengantarnya dengan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wal rabbalahum ghairuhu wala yuta fi sirri wal alan siwahu wa sallallahu ala muallimin nasil khaira muhammadin hadin insaniyati ila sunnatil haq wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam, tidak ada rabb bagi semesta alam selain Allah. Dan tidak ada yang ditaati ketika sendiri dan ketika di depan banyak orang selain Allah. Sanjungan Allah untuk orang yang mengajari manusia kebaikan, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah pemberi petunjuk kepada manusia menuju ajaran yang benar, agama yang benar. Demikian juga sanjungan Allah untuk keluarganya dan sahabatnya, dan semoga juga Allah memberikan keselamatan untuknya. Wabaktu fa'inna jamahil al-muslimin. Ya, maka mayoritas kaum muslimin, kata Syekh Muhibbuddin Al-Khatib, la yazalu fi misli ukulil atfal. Nah, itu kualitas akalnya itu terus menerus. Ya, standar bocah. Nah, standar anak kecil. Apa itu? Meskipun sudah jenggoton, sudah sarjana, bukan sudah nah itu banyak yang standar akalnya standar akal anak kecil, dan itu betul nih. Kalau mau dilihat keselin kita semacam itu, yulihim mayulih al atfal, mereka berlalai-lalai dengan bersenang-senang dengan sesuatu yang menyenangkan anak kecil, main-main ngegame kan ya. Nah, itu kan standar atfalan. Bermain, ya. Bermain kan standar anak kecil. Ya. Tapi ternyata anak kuliah juga standarnya masih standar anak kecil. Harus menyempatkan diri secepat apapun ngegame dulu, kan? Ya. Baru tidur, kan? Main dulu baru tidur, kan? Standar anak kecil, kan? Suka bacanya bacaan anak kecil, bacaan yang bergambar, kan? Oh, itu padahal sudah tua sebagiannya, sudah punya anak, masih seperti itu. Maka satu kalimat indah yang dikatakan oleh saya Muhibbuddin Al-Khatib di zamannya, dan itu masih relevan sampai detik ini di tempat kita, kan? La yazalu jamahir muslimin, berarti tidak mengitlakan mayoritas yang sangat banyak. Jadi yang tidak seperti itu sab, itu nyeleneh, kan? Yang sudah gede dan enggak tertarik dengan bermain, nge-game, namun sudah tertarik dengan hal-hal yang manfaat, ya. Untuk cerita sudah cukup dengan cerita sejarah Nabi yang enggak ada gambarnya, sahabat, enggak kemudian komik yang full gambar, ya. Itu nyeleneh, gitu, kan? Itu satu hal yang nyeleneh. Ya, manusia asing, kan? Manusia asing. Karena jamahir, jumhur, mayoritas yang paling banyak, mayoritasnya mayoritas, ah, itu level akalnya level anak TK dan atau ya anak-anak SD ini, ya. Atfal, ya. Berarti kan Raudhatul Atfalan, ya. TK, ya. Dan memalingkan mereka dari jalan kebaikan, ya, dari hal-hal positif, hal-hal yang baik, ada filhaq, kemudian target-target, tujuan-tujuan yang benar, segala hal yang memalingkan anak dari hal-hal yang manfaat. Ya. Apa yang melalaikan anak, dan itu ya memang kalau di dunia anak itulah yang manfaat untuk si anak. Menal ala'i permainan-permainan. Tawafi, hal-hal yang nilainya rendah dan sepele. Ya. Hal-hal yang nilainya rendah, bukan hal yang bermutu. Ya. Wa auham, ya. Auham, bayangan-bayangan, komik itu kan bayangan ya, bayangkan gini-gini, ngegame, bayangkan perang, bayangkan apa, main bolanya suka, apa? Kalau bahasa kita apa? Imajinasi, ya, berimajinasi, itu hobi anak-anak, ya, imajinasi itu mau satu hal yang menggembirakan anak, imajinasi. Nah, ternyata sampai gede masih terbawa hobi dengan imajinasi-imajinasi, ya. Tawafih, hal-hal yang ya, rendah, ya, atau apa bahasa lainnya, picisan, ya, ya, yang tidak berkualitas, ya, tidak mendidik. Ya. Alah, ya, cuma sekedar main-main, menghabiskan waktu, buang waktu, ya, buang umur. Ya. Ya, enggak lulus-lulus gara-gara semacam kebanyakan game gak lulus-lulus ya. Ya itulah kondisi banyak kaum muslimin. Hatta yataharu sunnatal Islam fil i'tidal. Itu tidak akan hilang sampai kecuali setelah mereka yataharu sunnatal Islam. Mereka memilih-milih ajaran Islam fil i'tidal yang memberikan ajaran ya, sikap proporsional dan memberikan hidayah fitaharu min kulli mastaba'adu lahu minal malahi. Dan dalam ajaran Islam terdapat hidayah, terdapat bimbingan, terdapat petunjuk untuk memerdekakan diri dari semua hal yang memperbudaknya, yang memperbudak banyak kaum muslimin. Ini bukan memperbudak banyak manusia, banyak kaum muslimin. Kata beliau, banyak kaum muslimin diperbudak oleh al-malahi, permainan-permainan. Safasif, hal-hal yang bernilai rendah, hal-hal yang tidak mutu. Ya. Zakharif, ya. Hal-hal yang wah, gemerlap, wasyahawat, dan berbagai keinginan-keinginan yang terlarang. Nah, ketika kaum muslimin itu kemudian belajar Islam yang benar, kemudian dia mengambil pelajaran dari Islam yang benar, yang di sana dalam Islam yang benar tersebut terdapat bimbingan dan petunjuk untuk memerdekakan diri dari diperbudak oleh permainan-permainan, diperbudak oleh hal-hal yang remeh-remeh, hal-hal yang tidak berkualitas, yang itu cocoknya untuk dunia anak. Maka saat kaum muslimin mau semacam itu, wahina idin, maka pada saat itu yarjiuna ila rabbi, mereka adalah orang yang benar-benar kembali kepada Rabb mereka. Maka fayahfadolahum ukulahum, lalu Allah pun akan jaga akal mereka, Allah akan berkahi waktu dan aktivitas mereka. Keberkahan waktu itu akan didapatkan, kata beliau, manakala orang itu meninggalkan permainan-permainan. Itu waktunya berkah, banyak aktivitas manfaat, banyak kerja, banyak kaya yang bisa dihasilkan. Kalau sibuk dengan game ya banyak, ya cuma poin gitu kan ya. Karyanya ya cuma poin level gitu ya. Enggak bikin apa yang manfaat. Karya-karya. Enggak, ya. Tapi cuma level poin, tumpuan komik gitu aja kan. Namun manusia itu akan Allah berkahi waktunya sehingga waktu tersebut menghasilkan hal yang bermanfaat, hal-hal yang boleh jadi manfaatnya abadi, sehingga menjadi amal jariah, karena dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya. Manakala telah memerdekakan diri dari permainan, itu kan butuh perjuangan kan, untuk merdeka itu kan butuh perjuangan. Ya, orang itu, ya, untuk supaya berkah waktu tadi beliau sampaikan, harus memerdekakan diri dari perbudakan permainan. Dan hal-hal yang sepele, Maka permainan game itu memperbudak. Dan supaya orang itu tidak jadi budak game, itu dia harus melalui proses taharuh, perjuangan kemerdekaan. Yang itu wah butuh tentu juhud, butuh susah payah, pengorbanan. Ya. Maka jika itu kemudian terjadi, maka maka terjagalah akal, kemudian Allah akan berikan keberkahan waktu, keberkahan aktivitas, wajuhud, keberkahan jerih payah. Jerih payahnya tidak sia-sia cuma untuk dapatkan level dan skor. Ya. Dan kemudian Allah akan simpankan untuk mereka, Allah akan yudakhir, Allah akan simpankan untuk mereka kekayaan, dan sebab-sebab kekuatan. Kemudian kekayaan dan kekuatan tersebut bisa mereka gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka dengan ini mulialah kaum muslimin. Wa ya'lu bi sultanuhum, dan tinggilah kekuasaannya. Watahari sunnat al-Islam, dan memilih ajaran Islam yang proporsional dan bisa mengambil manfaat dari petunjuk Islam untuk memerdekakan diri dari hal-hal yang bersifat rendah. Yang kaum muslimin itu telah diperbudak dengan hal-hal yang rendah tersebut lebih dari 1000 tahun lamanya, itu sangat tergantung pada dua hal. Yang pertama adalah ketulusan para ulama, yang mereka adalah betul-betul ulama, ulama yang beramal, menjelaskan kepada umat ajaran agama. Mereka jelaskan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, dalam setiap aspek yang tata nawaluha yang dibahas oleh Risalatul Islam, misi Islam. Kemudian yang kedua adalah istiadu adadil muslimin, bertambahnya jumlah kaum muslimin yang yuwaddinuna anfusahum, yang menegarkan dirinya fitardid, untuk mengulang-ulang penjelasan ilmiah yang telah diberikan oleh para ulama, nun diulang-ulang dengan cara diamalkan. Hatta yatalaqahu anhum bil qutwa, sehingga jadilah mereka teladan untuk generasi selanjutnya. Yang generasi selanjutnya itu yatalaqahu anhum, mendapatkan pelajaran praktis berislam dari mereka. Maka bisa diteladani oleh orang-orang yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk belajar dengan duduk di majelis ilmu, mengikuti dars, kajian, dan ta'alum, dan kegiatan belajar. Maka semakin banyak, maka yang kedua adalah semakin banyaknya orang yang mau mengamalkan apa yang dijelaskan oleh para ulama. Yang jika para thulabul ilmi itu jadi orang-orang yang mempraktikkan ilmu, maka orang-orang awam yang tidak rajin duduk di majelis ilmu akan juga berimbas pada mendapatkan imbasnya. Wa hadhi risalah latifah, dan buku yang tidak tebal ini, namudzat linahiyat min nawahi, maka adalah salah satu contoh dari aspek yang dibahas oleh aspek kehidupan yang dibahas oleh misi Islam. Di sana terdapat ajaran yang benar, bisunan as-sahihah, ajaran-ajaran yang benar dari manusia yang mengajarkan kebaikan untuk seluruh manusia. Yaitu bagaimana, yaitu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di buku ini terdapat penjelasan bagaimana ajaran Nabi dalam pesta atau haflah dalam perayaan zifaf atau walimatul urs, adabnya dan walimahnya. Itulah satu aspek kehidupan yang asrafa fihal muslimun bil bu'ad an sunanil Islam, yang kaum muslimin telah berlebih-lebihan dalam masalah menjauhi ajaran Islam. Sehingga masalah mereka bukan di jahiliyah pertama. Alati imtazat fihadin nahiyah, yang jahiliyah yang pertama itu memiliki keunggulan fi hadhihi nahya dalam sisi ini dengan fitrah kearapannya dan kemerdekaannya dari badhi al-mutrafin, kesombongan orang-orang yang hidup bermewah-mewah. Namun banyak kaum muslimin yang masuk mendalam fil jahiliyah titori'ah, di jahiliyah baru. Alat titasyabahat fiha kulu tobaqotin bitobaqotin lati sabakot ha'ilan nar. Jahiliyah baru yang, jahiliyah baru tersebut, dalam jahiliyah baru tersebut, setiap strata sosial menyerupai tobaqoh atau pendahulu alat sabakot ha yang mendahulunya ke neraka. Hatta asbat, sehingga jadilah beban pernikahan dan biaya pernikahan di atas kemampuan manusia. Hampir-hampir mereka pun sampai meninggalkan pernikahan karena demikian besarnya biayanya. Padahal pernikahan itu sendiri adalah di antara ajaran Islam. Hal ini terjadi karena kenapa biaya pernikahan demikian luar biasa di dunia Arab, terutama li'annam insarafu, karena mereka berpaling dari ajaran Islam. Maka sikap berpaling tersebut menjerumuskan mereka ke dalam syari anwa'il jahiliyah. Kejelekan berbagai macam ragam jahiliyah. Dan jahiliyah adalah segala yang menyelisih ajaran Islam. Tadi kemudian beliau sampaikan beda antara jahiliyah yang baru dan jahiliyah yang lama, jahiliyatul ula. Kalau jahiliyah yang kedua ini jahiliyah dalam hedonisme, bermewah-mewah, foya-foya. Yang itu tidak ada pada jahiliyah al-ula. Jahiliyah al-ula itu punya kelebihan, punya titik beda, keistimewaan, yaitu fitrah Arab, fitrah Arabnya, fitrah padang pasirnya masih ada. Gimana fitrahnya itu? Terbebas dari belenggu kemewahan. Nah, tidak kenal bermewah-mewah. Ini fitrah badui ya. Nah, terbebas dari tadi kesombongan mutrafin, kesombongan orang-orang yang hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya. Itu ndak, kalau foya-foya ndak ada di jahiliyah al-ula. Nah, jahiliyah karena mereka orang-orang badui, atau orang mayoritas badui. Lain dengan yang beliau sebut dengan jahiliyah tori'ah. Jahiliyah baru dalam masalah dunia pernikahan. Yaitu hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam Islam, kemudian di antaranya adalah biaya yang banyak dalam pernikahan itu dibebankan sehingga menyebabkan banyak orang hampir-hampir boleh katakan sebagian orang kemudian takut untuk menikah karena biaya yang demikian banyak, dan akar permasalahan adalah karena jauhnya dari ajaran Islam. Ya, demikian yang kita baca pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassabi wasalam wa rada'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.